kesempatan pagi menjelang siang ini juga ya. Kami informasikan untuk Anda semua, barangkali dari Bapak Ibu ada yang berkenan mau request lagu ya, ada yang mau minta tembang, boleh ditulis di atas kertas. Terlebih ada dari tamu mungkin merasa dirinya punya bakat dalam dunia tarik suara, boleh salurkan bakat Anda gabung bareng El Sunta di sini ya. Ini kagak semua tamu dengan sekali lagi yang hadir, boleh kalau mau minta lagu, terlebih mau nyumbang lagu. Pintu El Sunta sangat terbuka lebar kembali menemani istirahat pagi menjelang siang ini. Yuk semoga selamat menikmati hidangan sambil mendengarkan lagu-lagu persembahan dari El Sunta ya. Tentunya untuk tamu undangan yang mungkin tadi hadirnya lebih awal, dan sekali lagi ya untuk tamu undangan yang mungkin saat ini baru saja memasuki gerbang pintu masuk, ucapkan selamat datang yang sudah di sini. Semoga puas ya meskipun kita jumpa sebentar. Majlisun anta bihi fitnatun tamma sana wa sana. Majlisut anta bi fitnatun tamma sana wa sana. وأنا حب وقلب هائم وفراس حائز كتنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد دام لك سلنا ومن الشوق رسول بيننا selana. Pasir terlalu ada syukur.